Bagaimana hukum jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yakni bukan dari golongan habaib? Kita harus tahu, teman-teman sekalian ya, termasuk pertimbangan yang boleh dalam syariat adalah menikahkan dengan orang yang sepadan. Itu penting ya. Seperti misalnya gini, antum dari Jawa Timur, lalu orang tua antum mau antum nikah hanya dengan wanita dari Jawa Timur, bolehkah secara syar'i? Boleh. Kenapa? Oh, karena makanannya lebih cocok. Oh, karena mungkin kebiasaannya lebih cocok, gitu kan? Tradisinya itu nggak masalah dalam Islam, nggak masalah, gitu kan? Saya temukan, kalau saya waktu itu lahir di kota Makassar tentunya, saya temukan teman-teman dari Bugis Makassar, mereka sulit sekali untuk nikah keluar dari orang Sulawesi itu. Lebih memilih untuk nikah sama-sama. Dan ini tidak salah secara syar'i, tidak salah. Tetapi yang salah, kalau dia memvonis tidak boleh nikah sama orang lain muslim, ini tidak boleh, kalau vonis. Kalau dia memilih, misal anak kita dilamar oleh yang satu, kita kebetulan dari Jawa Timur, orang Jawa Timur, yang satu orang dari Irian misalnya, atau orang dari Kalimantan Timur misalnya. Baik, saya melihat secara pribadi sebagai orang tua, dua-duanya agamanya bagus, kayaknya saya lebih baik pilih yang Jawa Timur buat anak saya ini, karena dia sepadan, itu boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, gitu kan? Jadi kalau pertimbangan orang tua Anda ini adalah memang karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di keluarga, itu wajar-wajar saja. Kalau saya tidak melihat ini hal yang salah. Kalau saya pribadi, karena ini saya berpegang pada pendapat ulama, hadis Nabi SAW yang dirincikan oleh mereka, wa ankihul akfa'a minkum, menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Tapi tidak boleh mengharamkan ya. Tidak boleh dia bilang vonis. Pokoknya kamu kalau tidak nikah sama-sama dari Jawa Timur, sama-sama dari habaib, sama-sama dari Arab, sama-sama dari mana, bule misalnya, maka saya akan tolak kamu jadi anak. Nah, ini enggak boleh. Ada dalam Islam ini. Gimana caranya? Tapi dia boleh memilih ya yang sepadan, itu boleh. Enggak ada masalah.